Apa? Abang? Hei, kau tahu, aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi! Kini engkau lupa pada adikmu sendiri, hingga sampai hatimu membiarkan ku pergi. Akulah saudaramu, seayah dan seibu. Mengapakah kau kini tiada mengenal lagi adik kandung sendiri? Kejam dan teh.